Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita melanjutkan kajian tafsir Sya'rawi dan kita telah sampai pada surat Thaha ayat 122. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summajtabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada." Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima tobatnya dan memberikannya petunjuk. Dengan RRI yang berbahagia, ini masih terkait dengan kisah Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala sebelumnya berfirman, fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tawfiqa yaksifani alaihima min warakil jannah. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Lalu keduanya, Adam dan Hawa, memakan buah terlarang itu. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah ia. Ini ayat yang lalu menegaskan kepada kita kesalahan Adam itu membuat dia sesat dan auratnya terbuka. Pada ayat 122, kisahnya menjadi terbalik 180 derajat. Summajtabahu rabbuhu. Tuhan memilih dia. Di sini ada kata-kata summa ditarohi. Dalam beberapa saat kemudian telah terjadi permasalahan di dalam diri Adam, sehingga Adam pun bertobat. Maka setelah itu Allah melupakan kesalahan, dosa, kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam. Dan lebih dari itu, Nabi Adam dipilih oleh Allah dan diberikan petunjuk, dan dia diangkat menjadi Nabi. Begitulah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang melihat hambanya yang terjatuh di dalam lumpur dosa. Ketika dia sadar, menyesali perbuatannya, bertobat, tidak saja Allah menerima tobatnya, tapi dengan sifat rahimnya, orang tersebut bisa menjadi orang-orang pilihan, bisa menjadi orang-orang yang terpandang mulia di mata Allah sebelum mulia di mata manusia. Inilah yang sering diilustrasikan di dalam Al-Quran dengan sifat Allah Ghafur Rahim, Tawab Rahim. Allah Maha Pengampun, tidak saja dia mengampuni, tetapi dengan kasih sayangnya orang yang diampuni diangkat derajatnya. Tawab Rahim. Allah Maha Penerima orang-orang yang kembali kepadanya, tidak saja sampai di situ, dengan kasih sayangnya orang tersebut dapat dimuliakannya. Inilah kisah Adam, pembelajaran bagi kita sebagai manusia anak keturunan Adam yang banyak salah dan banyak dosa, banyak maksiat, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Ini adalah momen untuk bertobat. Karena apa? Kembalinya kita kepada Allah, tidak saja kita diampuninya, tetapi kita akan dipilihnya, diberinya petunjuk, dan diangkatnya menjadi manusia yang mulia. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, pengurus MUI Sumatera Utara. Kita minta kontribusinya di surat Thaha ayat 122. Kami persilakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz atau Dr. Haji Zainal Arifin. Ayat ini adalah menceritakan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menjelaskan kedudukan setelah diangkat menjadi nabi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Padahal ayat yang sebelumnya menjelaskan kondisi Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia biasa yang hidup dalam proses menjadi taat dan berbuat maksiat. Maka kita di dalam hidup kita pun seperti itu juga, yaitu bisa kita menjadi taat kepada Allah, bisa suatu saat berbuat maksiat. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengilhamkan kepada Nabi Adam supaya Nabi Adam bertaubat. Maka taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang Allah jelaskan kedudukan Nabi Adam pada ayat yang kita kaji saat ini. Agar untuk apa? Agar kita tidak mengatakan bahwasannya apabila Nabi sudah dipilih tidak pernah berdosa. Tetap berdosa, dalam arti kata berbuat kebaikan, bertobat dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala tobatnya pada ayat yang kita kaji saat ini. Kalau ada yang bertanya apakah Rasulullah pernah berdosa, pernah ditegur oleh Allah melalui firman-firman-Nya. Tapi ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditegur dan langsung memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Bahkan ketika diingatkan Allah, Rasulullah tidak pernah lupa dengan apa yang diingatkan Rasulullah sallallahu apa yang diingatkan Allah kepada Rasulullah. Sebab dalam ayat Al-A'la, surah Al-A'la, yaitu ketika Allah mengatakan Sabbihi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu sanuqri'uka fala tansa. Kata-kata dari firman Allah sanuqri'uka fala tansa, akan aku bacakan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala tansa, dan engkau tidak akan pernah lupa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Ketika diingatkan, Rasulullah tidak pernah lupa. Jadi jangan kita melihat dari satu sisi, sisi lain tidak kita lihat, itu adalah kesalahan besar dalam memahami ajaran agama ini, terutama dalam biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para nabi-nabi sebelumnya. Karena kita kalau berbicara sebagai manusia, maka kita akan mendapatkan kesalahan, maka akan mendapatkan kekhilafan. Ya mudah-mudahan ketika kita mengetahui kekhilafan itu, kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat yang seperti bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu sanuqri'uka fala tansa, yaitu ketika Allah baca kan Allah ingatkan Rasulullah, maka Rasulullah tidak pernah akan lupa. Inilah yang perlu kita pahami di dalam kehidupan kita ini. Karena banyak manusia setelah dia bertobat, dia lupa dengan taubatnya karena makin dan sangat tebalnya peringatan yang sudah dilanggarnya, peringatan-peringatan Allah yang sudah dilanggarnya, sehingga ia tidak merasakan sedikit pun teguran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlulah kita untuk mendengarkan renungan penyejuk hati ini, agar kita dapat kembali menyadari sikap dan perilaku kita selama ini. Mudah-mudahan dengan itu semua kita akan mendapatkan hal yang sangat bagus, sehingga kita digolongkan Allah menjadi orang-orang yang bertakwa di sisinya. Begitu, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Pendengar yang dirahmati Allah, di akhir pertemuan kita ini dapat kita simpulkan bahwa setiap anak Adam pasti memiliki salah dan dosa Yang lebih penting dari itu, kalau misalnya bersalah dan berdosa, bertobatlah, karena tobat itu adalah sebaik-baik jalan keluar. Kesimpulan kedua, orang yang bertobat tidak saja dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi lebih dari itu, dia telah dipilih oleh Allah menjadi hambanya yang soleh dan taat, dan Allah tetap memberi bimbingan dan petunjuk kepadanya. Maka jika taubat kita benar, niat kita untuk kembali kepada Allah benar, niscaya bimbingan dan petunjuk Allah selalu menyertai kita. Bila kita merasa jauh dari bimbingan dan petunjuk Allah, kembalilah, perbaharui taubat kita sebelum akhirnya tergerus oleh godaan setan yang terkutuk. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.